datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagi sumpah mati yang kau beri.